Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya pada qawaidun nahwi, kaidah-kaidah tentang nahwu, masih dalam muqaddimah, pendahuluan, pada halaman 20. Di sini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Malhuzatun, ya, catatan. Fima yali ta'rifun sari'un li ba'dhi mustalahatil 'ammati. Ya, berikut ini ada ta'rif sari', ya, pengertian secara cepat, secara ringkas, ya, pada sebagian istilah-istilah umum. Allati sayati zikruha fi awalil kitabi, yang akan datang penyebutannya, ya, istilah-istilah tersebut akan disebutkan fi awalil kitab, pada awal kitab ini. Ilman, ya, dengan mengetahui, dengan catatan untuk diketahui, bi annahu sayatimu syarhuha bitafsili fi makaniha, bahwasanya penjelasan tentang istilah-istilah yang umum tersebut itu akan lengkap secara lebih rinci pada tempatnya, ya, pada pelajaran ataupun pembahasan yang mendatang. Insyaallah masing-masing istilah tersebut akan dijelaskan lebih lengkap, lebih rinci. Beberapa istilah tersebut, ya, disebutkan di sini. Awalan yang bersama, al-ismun nakiratu, ism nakirah. Ta'rif pengertiannya, huwa ma dalla ala ghairi mu'ayyanin. Ism nakirah adalah ism yang menunjukkan pada ghairi mu'ayyan, sesuatu yang tidak tertentu, sesuatu yang tidak ditentukan. Ai, yakni alasmin syasi'in, ya. Alasmin syasi'idda Allahumminkum alasmin syai'iddalalati, yakni pada isim yang umum penunjukannya, pada isim yang menunjukkan makna secara umum. Nah, ini makna dari isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak ditentukan, sesuatu yang tidak tertentu, yakni menunjukkan pada isim yang menunjukkan makna keumuman, makna secara umum dari isim tersebut. Misalnya contoh, ya, rajulun, rajul, ya, seorang laki-laki atau seseorang, makna umumnya orang atau laki-laki, ya, tidak menunjuk siapa orang tersebut, laki-laki itu siapa, fulan, alan, atau siapa, tidak, tapi makna keumuman setiap orang yang berjenis laki-laki. Contoh yang lain, asadun, singa, jenis binatang singa, keumuman singa, mafhum atau maklum yang dimaksud singa, binatangnya seperti itu, ya, itu makna secara umum singa, ya, bukan singa tertentu, bukan singa yang ada di kebun binatang, atau bukan singa yang di suatu tempat tertentu, bukan, tetapi makna keumuman asad, singa. Madinatun, kota, ya, makna secara umum kota, ya, kemudian naharun, sungai, ila akhiri, dan seterusnya. Ini isim nakirah. Asani, atau tanian yang kedua, alismul ma'rifatu, isim ma'rifah. Ta'rif pengertiannya, huwa ma dalla ala mu'ayyanin bidzatihi. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan pada mu'ayyan, sesuatu yang tertentu, bidzatihi dengan zatnya. Jadi menunjukkan makna yang ditentukan, ya, yang tertentu pada zat tersebut. Ya, ini. Jadi tidak lagi makna umum, tapi sudah tertentu. Nanti akan ditunjukkan pada contoh-contoh. Kemudian di sini disebutkan wa min anwa'il ma'rifati, di antara jenis-jenis ma'rifah, yakni ad-dhamiru, dhamir. Jadi isim ma'rifah itu ada beberapa macam, beberapa jenis, yakni yang pertama di sini ad-dhamiru dhamir. Mislu, contoh ana, saya, anta, kamu, huwa, dia. Nah, ini dhamir termasuk ma'rifah. Kenapa? Karena dia menunjuk pada sesuatu yang tertentu pada zatnya tersebut. Ya, kalau disebut ana, ya, tertentu pembicara, orang yang berbicara, saya atau aku, ya, makna yang tertentu. Ya, anta, kamu atau engkau atau anda, itu juga tertentu. Huwa, dia, ya, dia di sini sudah tertentu. Dia, si fulan, tertentu orangnya. Ini. Kemudian yang berikutnya al-alamu, nama orang, ya, nama orang atau nama tempat, jadi nama, ya, nama sesuatu, orang atau tempat, ya, mislu contoh Muhammadun, Muhammad, jadi menunjuk makna tertentu orang yang bernama Muhammad, jadi orang yang namanya Muhammad, bukan nama yang lain, tapi yang bernama Muhammad itu tertentu. Al-Qahiratu, Kairo. Ya, tempat atau kota Kairo, ibu kota Mesir. Ini tertentu, mu'ayyan. Sehingga al-alam termasuk ma'rifah. Yang berikutnya, ismul isyarati, ism isyarah. Ya, ism isyarah apa? Misal contohnya, haza, ini, haulai, ya, ini untuk yang jamak. Ini ism isyarah menunjuk, atau isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu dengan isyarat indrawi, dengan tangan atau dengan jari misalnya, tentunya yang ditunjuk sudah tertentu, menunjuk sesuatu yang tertentu, ya, sehingga isim isyarah ini termasuk ma'rifah. Al-ismul mausulu, isim mausul, mislu contoh al-lazi, al-lazina, ini juga menunjukkan makna yang tertentu, ya, nanti bisa di ketahui dalam pembahasan lebih rinci insyaallah, ya, isim mausul itu akan disertai dengan kalimat yang menjelaskan isim tersebut sehingga di situ menunjukkan makna yang tertentu, zat yang tertentu. Kemudian yang berikutnya al mu'arrafu bi al, isim yang di atau yang bersambung atau yang dijadikan ma'rifah dengan alif lam, yang bersambung, yang didahului oleh alif lam, ini termasuk isim yang ma'rifah. Misal contoh ar-rajulu, ya, ketika disebutkan ar-rajulu misalnya, maka di sini menunjuk orang yang tertentu, lelaki yang tertentu, mungkin yang ada di yang duduk di paling belakang misalnya, atau yang memakai baju hitam misalnya, atau ar-rajul orang ini yang tertentu, jadi bukan sembarang orang, bukan setiap orang laki-laki yang masuk dalam cakupan makna ini. Bukan, tetapi apa? Sudah menunjuk pada orang yang tertentu. Seseorang atau seorang lelaki yang tertentu. Al-Asadu, ya, al-Islam. Ya, masuk pada isim ini menjadi Al-Asadu, singa. Ya, singa yang tertentu. Singa yang ada di kandang, suatu kandang tertentu misalnya. Atau singa yang ada di tempat tertentu. Nah, ini sudah ma'rifah, ya, tertentu pada zatnya. Bukan sembarang singa atau bukan makna secara umum singa, tetapi sudah menunjuk pada zat, pada hewan singa yang tertentu. Ya. Yang berikutnya al-Madinah tuh, kota atau al-Madinah, kota Madinah. Ini bisa dua makna, ya, bisa kota Madinah, kota Nabawi. Nah, ini juga tertentu ma'rifah. Ya, kota Madinah tentunya maklum, ya, Madinah, kota Nabawi, ya, sudah tertentu, atau bisa kembali ke makna asalnya yaitu kota, tetapi kota yang tertentu. Al-Madinah itu kota tertentu. Nah, mungkin disebut Al-Madinah itu Jogja, kota Jogja, kota yang tertentu, bukan sembarang kota, tapi kota yang tertentu. Ada dua makna di sini. Kemudian an-nahru, sungai, sungai yang tertentu pula. Sungai yang dimaksud di sini adalah tertentu dengan adanya alif lam, maka dia menjadi ma'rifah, tertentu pada zatnya. Yang berikutnya jenis ma'rifah al-mudhafu ilal mu'arrafi bi al, isim yang diidhafahkan pada isim yang bersambung dengan alif lam. Mislu, contoh, kitabu talibi, kitab murid itu. Di sini kitabu diidhafahkan pada al-talib. Al-talib berawalan alif lam, maka kitabu ini menjadi ma'rifah, tertentu kitabnya. Suwarul hadiqati, suwar diidhafahkan pada al-hadiqah. Al-hadiqah berawalan alif lam, sehingga suwar di sini juga menjadi ma'rifah. Kemudian jenis ma'rifah yang berikutnya, al-munadal maqsudu ta'yinuhu. Munada yang ditentukan, al-maqsudu ta'yinuhu, yang dimaksud dengan yang ditentukan maksudnya. Al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Munada, seseorang atau sesuatu yang dipanggil, yang ditentukan maksudnya, yang ditujukan maksud munada tersebut pada sesuatu yang tertentu. Jadi memanggil seseorang yang tertentu, bukan sembarang memanggil secara umum, bukan, tetapi memanggil pada sesuatu yang tertentu, seseorang yang tertentu. Misal contoh, ya munadilu, wahai pejuang, ya munadilu. Ini memanggil pejuang, munadil, yang tertentu. Mungkin di situ ada seorang pejuang, kemudian dia dipanggil ya munadil. Atau misalkan ya rajulu, ada seseorang di dekat dia, seseorang, si fulan misalnya, kemudian dia memanggil orang tersebut, si fulan, atau ya orang itu ya. Nah, maka dia memanggil ya rojulu, wahai pak atau wahai mas, dalam bahasa Indonesia ya, seperti itu. Ya rojulu, wahai rojulu. Ini tertentu, orang yang dipanggil, orang yang tertentu tadi, yang fulan atau yang misalnya yang bajunya hitam misalnya. Jadi tertentu. Ini yang dimaksud dengan al-munada al-maqsudu ta'yinuhu. Jadi munada yang tertentu dalam memanggil, dalam panggilan tersebut. Ini. Nah, inilah yang termasuk jenis-jenis isim ma'rifah, yakni dhamir, kemudian alam, kemudian isim isyarah, isim mausul, mu'arraf bi alif lam atau bi al, kemudian mudhaf pada mu'arraf dengan alif lam, dan munada al-maqsudu ta'yinuhu. Munada yang ditentukan dalam memanggil tersebut. Dan tadi sebagaimana disebutkan ya, pembahasan secara rinci, secara lengkap nanti pada tempatnya insyaallah. Yang berikutnya, catatan yang berikutnya, salisan yang ketiga, at-tanwinu, tentang tanwin. Apa tanwin, apa yang dimaksud dengan tanwin, yakni nunun sakinatun la tuktabu. Ini nun yang sukun yang tidak ditulis, tidak tertulis. Nun sukun yang tidak tertulis. Jadi tidak ada dalam penulisan, dalam atau ketika ditulis, tidak ada tulisannya, tidak ada wujudnya. Tetapi ada dalam ucapan. Di sini wa yunzaqu biha fi akhiril ismin nakirati, dan nun sukun tersebut itu diucapkan pada akhir isim nakirah. Tidak tertulis tapi terucap. Ini tanwin, nun sukun yang tidak tertulis dan diucapkan pada akhir isim nakirah. Perhatikan di sini pengucapan nun sukun tersebut, pengucapan tanwin tersebut itu hanya pada akhir isim nakirah. Dan sekali lagi, hanya dalam pengucapan, dalam bunyi, dalam lafal, tidak ada dalam penulisan. Wa tursamu dhammataini au fathataini au kasrataini. Nah, lalu bagaimana untuk menandakan tanwin tersebut? Ini digambarkan atau dituliskan dengan dua dhammah, dua harakat dhammah, atau dua fathah, atau dua kasrah. Jadi pada harakat dhammah, fathah atau kasrah yang ada di akhir isim nakirah itu dijadikan dua, digandakan. Dua dhammah atau dua fathah atau dua kasrah. Nah, ketika ditulis, digambarkan demikian, maka menunjukkan di situ ada tanwin, ada bunyi, ada lafaz, ada ucapan nun sukun tersebut. Misal contoh, jaa rajulun, dibaca rajulun, dhammah yang diulang atau dua dhammah pada akhir rajulun menunjukkan ada bunyi tanwin, ada bunyi nun sukun tersebut. Maka dibaca rajulun, bukan sekedar rajulu, tetapi rajulun. Ini penulisan nun sukunnya ada? Tidak ada, ya. Mana huruf nun yang disukun pada rajulun di akhir isim? Tidak ada. Penulisannya tidak ada, tapi ada dalam pengucapan. Ya, ra'aitu rajulan dengan dua fathah, fathah yang dituliskan dan ditulis dua kali. Ditulis berulang. Rajulan, ya, maratu bi rajulin, dua kasrah. Nah, ini untuk menandakan itu adalah ada bunyi tanwin atau nun sukun tersebut. Ya. Ini, dan sekali lagi perhatikan tadi, tanwin ini hanya ada pada akhir isim nakirah. Sehingga dia nanti menjadi tanda untuk isim. Jadi kata yang bisa diakhiri dengan tanwin, maka dia termasuk jenis isim. Dan jenis isim yang nakirah ini. Ya. Point. Berikutnya, rabi'an yang keempat, al-ismul mufradu, isim mufrad. Ta'rif pengertiannya, ma dalla ala wahidin aw wahidatin. Isim yang menunjukkan pada jumlah satu untuk laki-laki, wahidin aw wahidatin, atau jumlah satu untuk perempuan. Ini disebut mufrad, isim mufrad. Misal contoh, waladun, satu anak laki-laki. Ya, jumlahnya satu anak tersebut dan jenisnya laki-laki. Ya, waladun, kemudian fatatun, maknanya apa? Satu anak perempuan atau satu gadis perempuan. Jadi fatatun, gadis perempuan, jenisnya perempuan yang mu'annas, kemudian jumlahnya satu. Nah, yang seperti ini disebut isim mufrad. Jadi menunjukkan jumlah satu. Khamisan yang kelima, al-ismul musanna, isim musanna. Huwa madalla ala tsnaini aw tsnataini. Isim yang menunjukkan pada jumlah dua untuk laki-laki atau dua untuk perempuan. Tsnaini, dua untuk laki-laki, kemudian tsnataini, dua untuk perempuan. Bagaimana? Bi ziyadati alifin wa nunin, dengan menambahkan alif dan nun, au ya'in wa nunin, atau menambahkan ya dan nun, ilal mufradi, pada bentuk mufrad yang sebelumnya tadi, ya. Ini. Jadi ini bentuk isim musanna. Ya, menunjukkan jumlah dua, baik untuk laki-laki maupun perempuan, dengan cara menambahkan huruf alif dan nun, atau huruf ya dan huruf nun pada akhir isim mufrad. Tambahkan pada huruf akhir dari isim mufradnya. Misal contoh, kalau tadi pada mufrad waladun, ya, dibentuk musanna, menambahkan alif dan nun pada akhir isim menjadi waladani. Nun pada musanna dikasrah, ya, waladani. Maknanya apa? Dua anak laki-laki. Atau ditambahkan ya dan nun menjadi waladaini. Ya, maknanya sama, dua anak laki-laki. Ya, nanti perbedaan pada kedudukan dalam kalimat yang akan dibahas pada pembahasan nahwu insyaallah. Yang jelas ini bentuk musanna untuk yang laki-laki. Ya, jadi menambahkan alif nun atau menambahkan ya dan nun pada akhir isim mufrad. Dari waladun menjadi waladani atau waladaini. Untuk yang musanna, yang perempuan, tadi contohnya untuk yang mufrad, fatatun. Ya, dibentuk menjadi isim musanna, menambahkan alif nun, huruf alif dan huruf nun pada akhir isim mufrad. Dari fatatun menjadi fatatani. Ya, fatatun ya, diakhir dengan ta, kemudian tambahkan alif nun menjadi fatatani, dua gadis. Atau ditambahkan dua, atau ditambahkan dua alaikum, atau ditambahkan huruf ya dan huruf nun menjadi fatataini. Ya, maknanya sama, dua gadis. Asalnya mufrad fatatun menjadi musanna dengan menambahkan alif nun fatatani, atau menambahkan ya dan nun menjadi fatataini. Ini isim musanna. Nah, jadi dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan isim musanna. Ya, isim yang menunjukkan jumlah dua. Ini. Sadisan yang keenam, al-jam'u. Ya, tentang jama'. Pengertiannya huwa madalla ala aktsara min ithnaini aw ithnataini. Jama' adalah isim yang menunjukkan jumlah lebih dari dua untuk laki-laki maupun perempuan. Lebih dari dua. Berarti dimulai dari angka tiga, jumlah tiga. Jadi hitungan jamak dalam bahasa Arab itu mulai dari tiga. Kalau masih ada dua, dia belum jamak, belum dikatakan jamak. Ya, tadi disebut apa? Musanna. Kalau dua. Nah, baru ketika sudah hitungannya tiga atau jumlahnya tiga, angka tiga, maka ini sudah masuk pada jamak. Ini. Sampai batas tidak terhingga, ya, 3, 4, 5, 10, ya, 100, 1000, dan seterusnya, sampai batas yang tidak terhingga, ini semua masuk dalam makna, dalam cakupan jama', al-jam'u, jama'. Ya. Wal-jam'u salah satu anwa'in, jama' itu ada tiga macam, ada tiga jenis. Al-hamzatu yang hamzah, yang a, jenis yang pertama, jam'u mudzakkarin salimun. Jam'u mudzakkarin salimun. Jam' mudzakkar salim. Ya. Apa atau bagaimana jam' mudzakkar salim? Bi ziyadati wawin wa nunin, dengan menambahkan wawu dan nun, menambahkan huruf wawu dan huruf nun. Au ya'in wa nunin, atau menambahkan huruf ya dan huruf nun ilal mufradi, pada bentuk mufradnya. Ini jamak mudzakkar salim. Jadi bentuk jamak dengan cara menambahkan huruf wawu dan huruf nun, menambahkan dua huruf ini, wawu dan nun, atau menambahkan ya dan nun pada bentuk mufradnya. Misalnya contoh muhandisuna atau muhandisina, asalnya bentuk mufradnya muhandis. Muhandisun, ya, dengan tanwin, ya, muhandis. Kemudian dibentuk jamak, untuk makna jamak, mungkin tiga orang, ya, insinyur atau teknisi, ya, tiga orang atau empat atau lebih, ya, maka bentuknya menjadi jamak dengan menambahkan huruf wawu dan nun, atau ya dan nun, menjadi muhandisuna, muhandisina. Nah, bentuk yang semacam ini dengan penambahan wawu nun atau ya nun, ini yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Ya, tentunya sesuai dengan namanya, jamak mudzakkar untuk yang mudzakkar, untuk yang laki-laki, ya, muhandisun ataupun muhandisina, ini insinyur atau teknisi yang laki-laki, yang jenis laki-laki. Ya. Kemudian salim tadi bentuknya utuh, ya, tidak berubah dari bentuk mufrad, hanya dengan menambahkan huruf, dua huruf pada akhir isim mufrad. al-ba'u yang ba'ad yang bi, jenis jamak yang kedua, jam'u mu'annatin salimun, jamak mu'annat salim, yakni bi ziyadati alifin au wata'in, bi ziyadati alifin wata'in ilal mufradi, dengan menambahkan alif dan ta, menambahkan huruf alif dan huruf ta pada isim mufrad. Ya, ini jamak mu'annas salim. Mislu contoh muhandisatun, ya, muhandisatun ada alif, ada alif dan ta di akhir isim ini, berarti ini adalah jamak mu'annas salim, bentuk jamak untuk jenis yang mu'annas yang perempuan. Kemudian salim, ya, bentuknya utuh, ya, tidak berubah dari bentuk mufradnya, hanya dengan menambahkan huruf alif dan ta pada akhir isim mufrad tersebut. Ya. Asalnya sama ya tadi, muhandis atau muhandisatun, muhandisah, ya, dengan ta marbutah, ya, untuk makna atau untuk bentuk mufradnya, satu orang insinyur atau teknisi yang perempuan, kemudian dijamakkan, ya, dengan menambahkan alif dan ta tersebut. Jadi bentuknya tidak berubah dari bentuk mufrad, hanya dengan menambahkan huruf di akhirnya. Ini jamak mu'annas salim. Jadi makna dari salim pada istilah jamak ini menunjukkan apa? Bentuk jamak itu tetap dari bentuk mufradnya, tidak mengalami perubahan dari bentuk mufrad, hanya dengan menambahkan dua huruf. Masing-masing tadi ya, menambahkan dua huruf pada akhir isim mufrad, sehingga disebut dengan jamak yang salim. Ada jamak mudzakkar salim untuk yang laki-laki, dan ada jamak mu'annas salim untuk yang perempuan. Nah, kemudian bandingkan dengan jenis jamak yang ketiga, al-jimu jim atau yang ke, jam'u taksirin, jamak taksir. Jenis jamak yang ketiga adalah jamak taksir. Apa maknanya jamak taksir? Bi tahyiri suratil mufradi, dengan mengubah bentuk mufradnya. Jadi mengalami perubahan bentuk dari bentuk mufrad, ya, sehingga dikatakan taksir. Ya, taksir maknanya apa? Pecah atau berubah. Jadi tidak seperti jamak yang salim tadi. Kalau jamak salim bentuknya tetap sama dari bentuk mufrad, hanya dengan menambahkan huruf di akhir. Tetapi kalau jamak taksir ini mengalami perubahan dari bentuk mufrad. Perubahan itu bisa penambahan huruf atau pengurangan huruf atau perubahan harokat, itu berubah dari bentuk mufradnya, sehingga disebut dengan jamak taksir. Misal contoh rijalun, rijalun jamak dari rojulun. Perhatikan mufradnya rojulun, ra-nya di fathah, jimnya dhammah, rojul. Kemudian jamaknya rijalun, berubah harokatnya, ra-nya menjadi kasrah, jimnya menjadi fathah, dan ada tambahan alif sesudah jim sebelum huruf akhir, rijalun. Berarti dia mengalami perubahan dari bentuk mufrad. Maka yang seperti ini disebut jamak taksir. Contoh yang lain, mayadinu, jamak dari midanun, midan, ya, atau maidan, ya, bentuknya berubah. Ya, bisa diperhatikan ya tulisannya atau mufradnya midanun, mim ya, kemudian dal alif nun. Kemudian jamaknya menjadi mayadinu, berubah. Ada penambahan huruf, ada pengurangan huruf, ada perubahan huruf, ada perubahan harokat. Ya. Contoh yang lain, qadhatun, jamak dari qadhin. Ya. Jadi mufradnya apa? Qadhin, qaf, alif, bot. Qafnya di fathah, kemudian bot dengan kasrah tanwin. Qadhin. Bentuk jamaknya qadhatun, berubah, berbeda. Ya. Dari mufrad qadhin mengalami perubahan, penambahan huruf, perubahan harokat, ya, menjadi qadhatun. Ya. Yang seperti inilah yang dimaksud dengan jamak taksir. jadi bentuk jamak yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Baik. Ini tiga jenis jamak. Jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Pembagian secara umum ya ini. Berikutnya sabian yang ketujuh, al-masdaru, masdar. Ya, dalam bahasa Arab ada kata yang disebut dengan masdar. Apa masdar itu? Yakni ismun yadullu ala ma'nan mujarradin minaz-zamani. Ism yang menunjukkan pada suatu makna yang terlepas dari waktu, tidak terikat, tidak terkait dengan waktu. Ism yang menunjukkan pada suatu makna yang tidak terkait dengan waktu. Wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li. Dan atau dengan keadaan masdar itu tersusun dari huruf-huruf fi'al. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, masdar ini isim yang menunjukkan pada suatu makna tidak terkait dengan waktu dan dia tersusun dari huruf-huruf fi'al. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Ini penting. Kenapa? Karena kalau hanya disebutkan isim atau kata yang menunjukkan suatu makna tidak terkait dengan waktu, itu umum, mencakup pengertian isim secara umum. Ya, suatu kata yang menunjukkan pada suatu makna tidak terkait dengan waktu, itu pengertian isim secara umum. Ya, tetapi untuk masdar tentunya ada perbedaan dengan pengertian isim secara umum. Ya, tadi disebutkan apa? Wa huwa mukawwanun min hurufil fi'li. Masdar ini tersusun dari huruf-huruf fi'al. Artinya, maksudnya apa? Masdar itu tersusun dari huruf-huruf fi'al. Jadi, dia berasal ataupun dia asal dari fi'al. Dia terkait dengan fi'al. Akan tetapi, dia tidak terikat dengan waktu. Ya. Kemarin sudah dibahas, sudah disampaikan pengertian fi'al. Apa? Fi'al adalah kata yang menunjukkan suatu amalan yang terkait atau yang terikat dengan waktu. Jadi kalau fi'al itu selalu terkait dengan waktu. Ya, adapun masdar, dia tidak terkait dengan waktu. Hanya saja lafadznya itu tersusun dari huruf-huruf fi'al. Artinya apa? Secara lafadz sama dengan fi'al, huruf-hurufnya asalnya sama. Tetapi maknanya ada perbedaan. Kalau fi'il itu terkait dengan waktu, kalau masdar dia tidak terkait dengan waktu. Ini sebagian mengatakan masdar itu sebagai asal kata, sehingga dari masdar nanti akan muncul fi'il. Tetapi sebagian ahli yang lain mengatakan fi'il dan secara khusus adalah fi'il madhi itu yang menjadi asal dari kata, sehingga nanti akan muncul masdar. Wallahu a'lam tentang pendapat atau dua pendapat tersebut. Yang jelas ada sisi kesamaan atau ada sisi keterikatan antara masdar dengan fi'al, yakni sama-sama menunjukkan suatu makna perbuatan, makna kejadian atau yang semisalnya. Hanya saja juga ada sisi perbedaannya. Kalau masdar tidak terkait dengan waktu, kalau fi'al itu terkait dengan waktu. Misal contoh hadara huduran. Hadara ini fi'al, fi'al madhi, bermakna datang atau hadir, menunjukkan perbuatan, ya, menunjukkan makna perbuatan dan terkait dengan waktu, waktunya madhi, waktunya lampau. Perbuatan atau perbuatan hadir atau datang tersebut dilakukan di waktu yang lampau. Ini makna dari hadara. Adapun huburan, ini maknanya sama, perbuatan, perbuatan datang atau hadir. Hanya saja untuk huburan ini tidak terkait, tidak terikat dengan waktu. Jadi sekedar menunjukkan perbuatannya saja, huburan, datang atau hadir, kedatangan atau kehadiran. Sama sekali tidak terkait dengan waktu, sama sekali tidak terkandung di situ makna waktu pada bentuk masdar ini. Ya, di sini disebutkan ya, huduran itu masdar. Contoh yang lain, qala'a, tulu'an. Tulu'an masdarun. Tulu'an ini masdar. Qala'a fi'ilnya, fi'il madhi. Ya, apa? Muncul atau terbit. Kalau qala'a terkait dengan waktu, waktu yang madhi, waktu yang lampau. Kalau tulu'an masdar tidak terkait dengan waktu. Jadi sekedar menunjukkan perbuatannya saja, muncul atau terbit. Ini masdar. Ya. Wal masdaru nau'ani, masdar ada dua macam, ada dua jenis. Masdarun sharihun, yang pertama adalah masdar sharih, kama fil mithalaini sabiqaini, seperti pada dua contoh tersebut. Yang kedua, masdarun mu'awwalun adalah masdar mu'awwal. Ya. Ini dua jenis masdar ya, masdar sharih dan masdar mu'awwal. Kalau masdar mu'awwal apa? Wa huwa kullu ibaratin mukawwanatin min anwal fi'li au min anna wasmiha wa khabariha. Masdar mu'awwal adalah masdar atau setiap ibarah, setiap ungkapan, setiap susunan yang tersusun dari an dan fi'al atau tersusun dari anna beserta ism dan khabarnya. Anna, ism anna dan khabar anna. Ini susunan yang disebut dengan masdar mu'awwal. Wa yumkinu ta'wiluhu wa yumkinu ta'wiluha ila masdarin sharihin, dan memungkinkan untuk ditakwil dengan masdar sharih. Jadi susunan an dan fi'al atau susunan dari anna beserta ism dan khabarnya tersebut ini bisa ditakwil menjadi masdar sharih. Maka yang demikian ini yang dimaksud dengan masdar mu'awwal. Misal contoh, arju an tahdura, saya berharap engkau hadir. An tahdura, an beserta fi'alnya, tahdura fi'al, ya, didahului oleh an. Kemudian bisa ditakwil, dimaknai dengan bentuk masdar sharih, ai arju huduraka. Huduraka, hudur itu masdar, masdar sharih. Tadi sudah dicontohkan ya, huduran. Ya, berarti antahdura bisa ditakwil dengan makna masdar sharih menjadi huduraka atau huduruka, sehingga apa, antahdura susunan an dan fi'al ini disebut sebagai masdar mu'awwal. Contoh yang lain, atamanni anna syamsa tali'atun, saya berharap matahari itu muncul, terbit. Ya, anna kemudian asyamsa wali'atun, asyamsa sebagai isim dari anna, wali'atun sebagai khobar dari anna. Kemudian ini bisa ditakwil, bisa dimaknai dengan masdar sharih, yakni ai atamanna tulu' asyamsi. Jadi anna syamsa wali'atun bisa ditakwil dengan tulu' asyamsi, sehingga anna beserta isim dan khobarnya tadi, anna syamsa wali'atun, ini adalah masdar mu'awwal. Ini berikutnya, saminan yang ke-8, al-fi'lul mawdi, fi'lul mawdi. Huwa ma dalla ala hudufi syai'in qabla zamani takallumi. Fi'lul mawdi adalah fi'l yang menunjukkan terjadinya sesuatu, ya, menunjukkan terjadinya sesuatu, menunjukkan perbuatan. Ya. Qabla zamani takallumi, sebelum waktu terjadinya ucapan tersebut. Ya, zamani takallum, ya, waktu ucapan, waktu kalimat itu diucapkan. Jadi waktu yang lampau, perbuatan atau amalan atau kejadian yang terjadi pada waktu lampau sebelum kalimat itu, sebelum kata itu diucapkan. Ini itu contoh, darasa, belajar atau telah belajar, sudah belajar, waktunya lampau, sudah dilakukan sebelumnya, sebelum diucapkan. Taqaddama, ya, maju atau mendahului, sudah maju atau sudah mendahului, sudah dilakukan di waktu yang sebelumnya. Maka bentuk fi'il yang semacam ini disebut dengan fi'il madhi. Tasian yang ke-9, al-fi'lul mudhari'u, fi'il mudhari' huwa ma dalla 'ala huduthi syai'in fi zamani takallumi aw ba'dahu. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan pada perbuatan sesuatu pada zaman takallum, pada waktu diucapkan, pada waktu pengucapan, pada waktu kata itu diucapkan, au ba'dahu atau sesudahnya. Jadi saat diucapkan atau sesudahnya. Ini makna yang terkandung pada fi'il mudhari'. Ya, terkait dengan waktu. Waktunya kapan? Saat diucapkan atau sesudah diucapkan kata tersebut. Dan tadi ala hudutsi syai'in menunjukkan terjadinya sesuatu, menunjukkan suatu perbuatan, suatu amalan, suatu kejadian atau yang semisalnya. Mislu, contoh, yad'u rusul, belajar, sedang belajar atau akan belajar. Ini sedang dilakukan perbuatan tersebut atau akan dilakukan. Sedang belajar atau akan belajar. Ini makna yang terkandung pada bentuk fi'il mudhari' ini, yad'u rusul. Ia taqaddamu, ya, sedang maju atau mendahului atau akan maju, akan mendahului. Ya. Baik, yang semacam ini disebut dengan fi'il mudhari'. Asyiran yang ke-10, fi'lul amri, fi'il amr, huwa ma yalubu bihi hudutu syai'in ba'da zamani takallumi. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan yalubu bihi hudutu syai'in, permintaan dilakukannya suatu perbuatan. Secara maknawi ya, terjemahannya ma yatlubu bihi hudutu syai'in, ya, jadi sesuatu yang diminta untuk dilakukan, terjadinya sesuatu, jadi terjadinya sesuatu yang diminta untuk dilakukan, jadi permintaan untuk melakukan sesuatu perbuatan, permintaan untuk melakukan sesuatu perbuatan, suatu kegiatan, suatu amalan. Ba'da zamanit takallumi, sesudah waktu pengucapan, sesudah kata itu diucapkan, jadi waktu yang apa akan datang, waktu sesudahnya. Ini makna dari fi'il amr, permintaan untuk melakukan sesuatu perbuatan sesudah waktu pengucapan fi'il tersebut. Misal contoh, udurus, belajarlah. Apa maknanya? Diminta untuk melakukan perbuatan durus, perbuatan belajar sesudah diucapkan kalimat ini. Taqaddam, majulah, diminta untuk melakukan perbuatan maju sesudah kata ini diucapkan. Ini fi'il amr, ya. Baik, kemudian yang terakhir di sini pada malhuzah hadiyah asyar yang 11, huruful illati, tentang huruf-huruf illah. Ya, dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan huruf illah. Nanti akan ada pembahasan lebih rinci insyaAllah. Jadi yang dimaksud dengan huruf illah, ia yakni al-alifu, alif, huruf alif, wal-wawu, huruf wawu, wal-ya'u, dan huruf ya. Ada 3 huruf illah, alif, wawu, dan ya. Ini. Lebih rinci insyaAllah nanti pada tempatnya. Ini pembahasan pada malhuzah, masih bagian dari muqaddimah pada qawaid nahwi. Sampai ini dulu, insyaAllah yang berikutnya memasuki pembahasan pada pelajaran nahwu yang akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insyaAllah. Alakum minkum, untuk kekurangannya, selebihnya atas karunia Allah dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.